أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا قل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-hajja diyafatan kubra lil mu'minin wal mu'minat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali mengudara kembali dalam rangka untuk mengingatkan supaya kita tetap sejuk keimanan kita kepada Allah sesuai dengan acara yang kita yang dirangkai di dalam siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Baiklah, Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul man yarzukukum minas samai wal ardi am man yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaqulunallah fakul afala tattakun. Artinya, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayat ini adalah mengkaji bahwa kita harus mengakui akan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agar dapat membatalkan kepercayaan musyrik, kepercayaan bahwasanya kepercayaan yang syirik sehingga kita jatuh dan nista di dalamnya. Ketika Allah berkata kul mayyaruzukukum, ini adalah pertanyaan akan membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kaitan ayat ini mempunyai kaitan yang kajian yang terdahulu, yaitu menjadikan di dalam diri kita betul-betul kita harus buktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam kajian kali ini Allah tuangkan melalui langit, melalui bumi, apa yang kita miliki, yaitu telinga, pendengaran, mata, dan apa yang kita miliki dari yang ada tidak ada, dari yang tidak ada menjadi ada. Begitulah Allah terus mengatur segala apa yang sudah diperintahkan Allah agar kita dapat membuktikan bahwasanya kita menjadikan Allah itu adalah salah satu bukti kekuasaan yang tidak ada duanya. Maka di akhir ayat itu mengatakan fakul afala tattakun, ini membuktikan bahwasanya kelemahan orang-orang terdahulu dan mungkin banyak orang-orang zaman sekarang ini tidak pandai membuktikan kekuasaan Allah yang begitu hebatnya sehingga dia tidak menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini Allah menanyakan mayyarzuqukum minas sama, dari langit. Maksudnya langit ini adalah mungkin turun hujan. Bumi itu adalah tempat tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Baik itu pohon, buah-buahan, padi, segala macam yang kita makan itu adalah hasil dari bumi. Amay yamliku sam'a wal absar. Kalau kita kufur kepada Allah, siapa yang menciptakan bahwasanya pendengaran kita ini? Ada orang yang bisa menciptakan. Wal absar, mata kita, siapa yang menciptakan? Maka ketika kita tidak mampu dalam hal ini, maka kita harus betul-betul mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yukhrijul hayya, kata Allah, minal mayyit, kira-kira siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu dari bumi, dari yang tidak ada menjadi ada. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, atau menjadikan manusia itu dari nutfah, ya maka tumbuhlah menjadi manusia yang sempurna atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan, wa mayudabbirul amra, siapa yang menentukannya ini, siapa yang melaksanakannya ini. Mestilah kita akan akui nanti bahwa dengan keyakinan kita benar atau tidak benarnya, artinya tidak benar ini diakui nanti ketika dia mengalami kekufuran, tapi akhir ayatnya dia akan mengakui bahwasanya Allah lah yang maha kuasa, karena kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz Darwin? Iya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kaitan yang erat antara ayat 31 dengan ayat sebelumnya. Ketika pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kondisi di akhirat sebagai manusia yang berpikir, dia akan mengatakan apa benar akhirat itu ada. Terkadang dia akan bertambah berpikir, akan mempertanyakan keberadaan akhirat itu ada ketika dia sudah berpikir, banyak kali dosa aku ini. Kalau misalnya nanti aku masuk neraka gimana? Ah, kurasa akhirat itu tidak ada lah. Supaya dia berpikir melegalkan perbuatan-perbuatan dosa yang terus akan dia lakukan. Terakhir dia akhirnya kufur kepada hari akhirat, dan terakhir dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, cobalah renungi, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menurunkan hujan dari langit, tumbuh-tumbuhan keluar dari bumi? Siapa yang memberi pendengaran dan penglihatan? Apakah kita dapat memberikan pendengaran dan penglihatan orang yang sudah kabur seperti Ustaz Fajrul saja? Mungkin akan susah untuk kembali normal. Walaupun terkadang mungkin ada orang yang bisa normal, tapi tidak akan sesempurna hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghidupkan dari yang sudah mati, dan siapa yang mengatur urusan ini? Alam semesta ini, bagaimana peredaran matahari, peredaran bulan, peredaran bumi, bagaimana galaksi, bima galaksi yang begitu luasnya kita menemukan bumi dari jutaan planet yang ada di luar angkasa ini. Maka ketika dia berpikir, ini pasti ada sesuatu yang menciptakannya, dan itu bukanlah manusia. Kenapa? Karena manusia sangat kecil. Dia adalah satu dari 6 miliar penduduk bumi, dan bumi itu adalah butir pasir dari planet-planet yang ada di ruang Antartika yang begitu besar. Kalaulah manusia menciptakannya, saya rasa tidak mungkin bisa mampu menciptakan planet yang jumlahnya jutaan dan besarnya mungkin bahkan bisa ratusan kali lebih besar dari bumi yang kita pijak ini. Tentu saja di sana ada Tuhan, di sana ada God, di sana ada Allah. Untuk itu keberadaan Allah Subhanahu wa taala pun begitu terasa ketika manusia terhimpit, terjepit, terdesak, sehingga ketika tidak ada lagi orang yang bisa menolong dirinya, dia pun berkata, ya Allah, oh my God, ya Tuhanku. Atau lebih serius lagi ketika dia merasa doanya tidak mungkin dikabulkan, Ustaz Fajrul, kalau pergi haji tolong doakan saya. Ustaz Fajrul kan ustaz, saya ini orang biasa, mungkin banyak salah saya, tolong doakan saya semoga Allah mengampuni dosa saya. Atau tolong doakan saya supaya saya dapat memiliki anak. Atau tolong doakan saya supaya saya dapat menjadi pegawai negeri sipil. Atau tolong doakan saya supaya saya murah rezeki. Ini bukti bahwa keterbatasan manusia mengakui adanya Tuhan di balik alam ini. Tetapi itulah manusia, setelah semua yang dimintanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun kembali melupakan Allah Subhanahu wa taala dan bahkan tidak takut untuk berbuat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diilustrasikan oleh Allah dalam ayat 31 ini, afala tattaqun. Kamu tidak ada sedikit pun rasa takut, sementara ketika terjepit kamu merengek, merintih, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kata-kata ammay yamliku di sini adalah menunjukkan kekuasaan, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita dimanapun kita berada, sampai pada puncak tingkatnya kehidupan kita itu serba banyak dan fasilitas yang begitu lengkapnya, maka ingatlah bahwasanya yang memiliki pendengaran dan penglihatan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala dalam arti kata adalah bentuk kekuasaannya. Kalau seandainya seseorang itu Zainal Kufur misalnya gitu, cobalah cari ada gak orang yang dapat membuatkan pendengaran ataupun mata, bisa gak di dunia ini, ada gak kan gitu. Kalau memang tidak ada, maka kita harus akui. Tapi di sisi lain, Fajrul, orang yang kufur pun tidak cepat-cepat Allah cabut pendengarannya dan penglihatannya. Yeah. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi bukan berarti coba lihat, aku melawan Tuhan tetapi aku tidak buta dan tidak, aku masih sampai sekarang masih bisa melihat dan masih bisa mendengar. Bahkan ketika aku melawan Tuhan, rezekiku bertambah banyak. Yeah. Ada orang berpikir demikian, kalau gitu kita lawan saja Tuhan. Dia tidak berpikir ketika Allah mengulur-ngulur waktu, bukan berarti Allah melupakan dia. Akan diberikan Allah terus saja nikmat untuk suatu ketika, ketika dia sudah tinggi dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilepaskan dan jatuh terbanting. Dan itu sangat menyakitkan tentunya. Kalau misalnya orang dijatuhkan dari bangunan yang tingginya 3 meter, itu sakit. Tetapi kalau dijatuhkan dari bangunan yang tingginya 500 meter, saya rasa bukan saja sakit, mati dengan tubuh bercerai-berai. Begitulah orang yang mendapatkan nikmat dan terus mendapatkan nikmat walaupun dia kufur kepada Allah, bukan berarti Allah melupakan dia, tidak. Allah mengulur-ngulur waktu untuk suatu ketika akan dicabut sekonyong-konyong. Sebagaimana kita menemukan sosok Fir'aun, dia wafat di saat dia tidak merasa dirinya akan wafat. Dan ada hal yang sangat menarik lagi, Ustaz. Bukan cerita orang yang kufur saja, tapi cerita orang yang soleh yang terjadi pada zaman dahulu sebelum datangnya Nabi Isa alaihi salam. Itu ada cerita Ashabul Kahfi, sahabat-sahabat yang tinggal di gua itu. Bagaimana Allah berfirman, "Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada." Kami, maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua tersebut. Allah mampu menonaktifkan pendengaran dengan cara menutup telinga mereka. Akhirnya mereka tertidur selama 309 tahun. Ini kan artinya apa yang diberbuat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak sekali hikmahnya. Dalam arti kata, hikmah inilah yang perlu menjadikan kekuatan diri kita untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manusia sekarang ini begitu banyak nikmatnya, begitu dia sangat jauh dengan Allah, begitu dia banyak ibadahnya, timbullah sifat takaburnya kepada Allah daripada ketakwaannya kepada Allah, dengan merasakan bahwasannya contoh kecil masalah ibadah haji ini, kadang-kadang manusia menganggap ini adalah menjadikan diri mereka itu sangat bersih. Memang janji Allah memang begitu, tapi yang bersih ini untuk siapa dulu? Untuk hatinya yang tidak ta'azub, tidak takabur, tidak sombong, kan begitu. Tapi kalau setelah melaksanakan ibadah haji dia itu sombong, apa artinya itu, Ustaz? Dengan kaitannya dengan membaca talbiyah tersebut, kan tak sesuai. Tidak memahami makna lillahi ta'ala tadi, nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Jadi makna lillahi ta'ala kurang dipahami, sebagaimana dia kurang memahami inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seharusnya setiap muslim berpikir dengan mengakui kekuasaan Allah dan melihat banyaknya bukti dari dalam setiap detik dan dalam setiap hari kehidupan, dia akan berpikir bahwa sholatku, nusukku, manasik hajiku, hidup dan matiku, semuanya ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Itulah yang diharapkan dari firman Allah tersebut, agar kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Setiap apa yang kita kerjakan, kebaikan atau kelalaian kita, mudah-mudahan dengan kelalaian kita itu dengan cepat kita mengucapkan istighfar. Dengan nikmat yang Allah berikan, makin kita dapat mengaplikasikan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.